Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala, karya Imam Al-Hafidh Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah. Namun sebelum kita masuk melanjutkan kitab, kita berada di istihbab luzumil mudarat, tentang mudarat dan anjuran terhadapnya serta celaan larangan mudahana. Ada satu poin permasalahan yang perlu kita sampaikan terkait manhaj Ahlus Sunnah, manhaj para a'immah Ahlil Hadith rahimahumullah, yang sering dijadikan syubhat oleh ahlul bid'ah dan hizbiyin, atau untuk membenturkan ahlus sunnah itu dengan para imamnya, yaitu terkait as-sama' min ahlil bid'ah, mendengar apa yang disampaikan oleh ahlul bid'ah, atau lebih tepatnya talaqqil ulum anhum, untuk belajar dan mengambil ilmu, mendengar dari mereka, menghadiri dan datang di majelis-majelis mereka. Kemudian ini dikiaskan, disamakan dengan riwayat a'immat ahlil hadith rahimahumullah dari sebagian ahlul bid'ah atau man rumiya bil bid'ah, sebagian perawi yang tertuduh atau ada jatuh dalam kebid'ahan. Mimbabil fa'idah, perlu kita ketahui ini agar kita faham duduk permasalahannya. Prinsip dasar ahlu sunnah yang tidak goyah, prinsip dan itu kaidah mendasar, bahwa dalam talaqqil ulum, bab mempelajari ilmu, belajar agama, mendengar ilmu agama, itu prinsip. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Sirin dan banyak a'immah, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka perhatikan oleh kalian dari siapa kalian mengambilnya. Yani kepada siapa kamu berguru. Dari siapa ilmu itu kamu ambil. Ini prinsip. Tidak goyah. Tidak berubah. Dari masa ke masa semenjak zaman salaf. Dari sahabat tabi'in wa man ba'dahum rahimahumullah. Disebut prinsip karena kalau orang malah belajar ke mereka. Orang datang ke majelis mereka mendengar, mengambil ilmu dari mereka, maka ini bertentangan besar dengan prinsip ini. Karena prinsip itu berarti menjatuhkan ahlul bid'ah, makanya enggak boleh diambil ilmunya. Perhatikan dari siapa kamu ambil ilmu ini. Untuk menjatuhkan mereka, ambil ilmu itu hanya dari ahlus sunnah. Sementara kalau kamu belajar dari mereka, justru mengangkat mereka. Namanya belajar, kamu di bawah. Yang kamu ambil ilmu itu berada di atasmu. Berarti kamu memuliakannya. Sementara prinsip mengajarkan kamu merendahkan mereka. Wala karamah. Mereka tidak berhak dan tidak pantas untuk dimuliakan. Ini prinsip pertama. Adapun riwayat a'immah dari sebagian mereka, itu babnya adalah al-hajah mulihah, hajah masah, memang kebutuhan yang sangat butuh terhadap riwayat yang ada pada mereka. Tidak ada di selain mereka. Terutama ketika tafarrud. Ketika tafarrud. Rawi tafarrada. Hanya mereka yang menyendiri, hanya ada di mereka riwayat itu. Maka ahlul hadith, a'immah, merasa berkebutuhan sangat. Kalau tidak, hilang riwayat. Akan hilang hadith Rasulullah SAW. Kalau tidak diambil dari mereka. Nah, karena hajat yang mendesak tersebut, maka diambillah riwayat itu dari mereka. Satu, babnya riwayat. Dua, babnya hajah masah. Hajat yang mendesak sekali. Kebutuhan yang sangat darurat, yaitu ilmu. Al-khair kathir. Banyak kebaikan yang ada dalam hadis tersebut. Agar tidak hilang, maka diambil dari mereka. Ketiga, perlu diperhatikan bahwa yang mengambil dari mereka, a'immatul huzzak huffat jahabidatul dunia. Yang mengambil dari mereka pun enggak sembarang imam. Atau lebih tepatnya, tidak sembarang muhaddits. Tetapi a'immah kibar, jahabidah, jibal. Imam-imam besar yang mengambil. Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, Auza'i, dan sekelas mereka, rahimahumullah. Mereka yang tahu dan menguasai riwayat hadis ratusan ribu, bahkan terkadang sampai 1 juta hadis. Sehingga dengan itu mereka bisa memilah, bisa menyaring, ada filter untuk tahu mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang ibarat para ulama, yumayizun bainal ghaffi wassamin. Bisa tahu mana yang bersih, mana yang kotor, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga diambil dan diterima dari mereka. Tiga, tidak semua imam, tidak semua muhaddits melakukan itu. Hanya a'immah besar ini. Nah, keempat, ahlul bid'ahnya juga gak semuanya. Yang diambil riwayat dari mereka gak semuanya. Kalau memang itu menjadi manhaj yang dijalani oleh a'immah, memang itu prinsip, seandainya itu prinsip ulama hadis, maka dengan memejamkan mata, pokoknya ahlul bid'ah bawa riwayat ahlan wa sahlan, diterima, yukamish. Tidak demikian mereka. Disaring dan dipilih. Wa madarul amr, yang menjadi pokok penilaian, dan masya alaihi syaikhon, itu yang Bukhari Muslim pakai, Imam Ahmad juga, dan a'immah hadith, adalah at-tayaqut wal-hifd wal-itqan wal-dhabt. Ini yang jadi penilaian utama. Ketika perawi itu mutayaqid, hafalannya, dhabtnya, kemutkinannya tidak diragukan lagi. Bukan yang tipe mughafal, su'ul hifd, fahishul ghalat, bukan yang semacam itu, bukan kathirul awham, tapi tinggi dan kuat hafalannya. Selama diketahui demikian, hafalannya dipuji oleh a'immah, diketahui kuat dobetnya, maka diambil riwayat dari mereka. Diambil riwayat dari mereka. Adapun prinsip belajar, seperti yang kita sebutkan tadi, prinsip dasar, talaqi, itu tidak goyah. Makanya di Masail Imam Ahmad, riwayat Ibni Hani rahimahullah, walhasil panjang, Ibnu Hani meriwayatkan seseorang datang bertanya kepada Imam Ahmad, di negeriku, ini negerinya sana, ada 2 orang, yang satu ahli hadith, ya, ini bergelut dengan hadith, mempelajari sunnah, wala yumayyiz, walaupun dia enggak bisa membedakan, bukan tipe yang punya ilmu, bisa tahu ini sahih, ini dhaif. ini sahih, ini lemah. Dia enggak sampai setingkat itu, tapi modal dia, belajarnya dia hadis. Yang satu ahlu ro'i, yang mengedepankan ro'yunya, itu yang dia pelajari, logika dan rasional, rasio. Maka dia tanya kepada Imam Ahmad, kalau ada orang tanya butuh penjelasan fatwa hukum tentang agama, ilaman adul. Dia tanyakan kepada Imam Ahmad, aku tunjukkan ke siapa, aku arahkan ke siapa? Kata Imam Ahmad, dullahu ala ahlil hadith. Tunjukkan kepada ahlil hadith. Hatta dia enggak bisa membedakan yang sahih dan dhaif. Lalu Imam Ahmad katakan pernyataan beliau yang ma'ruf, masyhur, al hadithu dhaif indana khairun minar ra'i. Karena hadith dhaif sekalipun dhaif, bagi kami jauh lebih baik daripada ra'yu, daripada rasio dan logika orang. Masih mending hadith dhaif. Ala kulli hal, ini menjelaskan prinsip tadi, bahwa kalau babnya talaqqi, belajar agama, Imam Ahmad tunjukkan kepada ahli hadis. Tunjukkan kepada dia, biar orang itu belajar, bertanya ke sana. Tadi menjelaskan bahwa riwayat itu adalah hajat, kebutuhan ulama hadis kepada riwayat yang ada pada ahlul bid'ah tersebut, itu yang dijelaskan oleh a'immah kita, antara lain yang Zahabi sebutkan, Imam Zahabi dalam Mizan, terkait Aban ibnu Taghlib. Kata Zahabi, kufi syi'iyun jald. Dia kufi, dari Kufah, syi'i. Dia syiah di zamannya. Lakinnahu soduk. Tapi dia soduk dalam bab riwayat, dalam hifdnya. Qulna, maka kami, kata Zahabi mengomentari, falana sidquhu wa alaihi bid'atuh. Maka bagi kami, bagi kita, kejujuran dia dalam riwayat, hafalan dia yang kuat dan benar. Wa alaihi bid'atuh, urusan bid'ah dia, dia dengan Allah. Artinya yang dibutuhkan adalah riwayat dia. Yang diambil adalah riwayat dia. Itu dibutuhkan oleh a'immah. Semacam itu pula pernyataan Imam Ali ibn al-Madini, guru Bukhari, terkait Ahlul Basrah dan Ahlul Kufah. Kata Ali ibn al-Madini, lau taraktu ahlal Basrah lihalil qadar, walau taraktu ahlal Kufah lidhalikar ra'i, la kharabatil kutub. Kata Ali bin al-Madini, kalau aku seandainya meninggalkan ahli Basrah, Basriyin, Basrah di zaman itu, basis Qadariyah, termasuk Ma'bad al-Juhani dari Basrah. Kalau aku tinggalkan riwayat mereka di Basrah karena bid'ah Qadar ini, Qadariyah. Atau Kufah, ahli Kufah, basis markasnya Tashayyur. Walaupun tasawuf di zaman itu masih beda jauh dengan sekarang. Ini melebih utamakan Ali daripada yang lain. Atau mulai berani membicarakan Uthman. Tapi tidak ada dari mereka yang sampai mencela apalagi melaknat Abu Bakar Umar. Belum sampai setingkat itu. Al-Muhim kata Ali bin Wadini, kalau aku tinggalkan Kufah karena tasayuf, karena Syiah kemudian ditinggalkan semua, la kharabatil kutub, rusak buku. Artinya rusak buku, kata Khatib al-Baghdadi, hilang hadis. Hilang hadis Nabi banyak. Terutama yang didapati hanya mereka yang meriwayatkan. Makanya tadi disebutkan enggak semua imam, karena imam-imam besar, Ahmad, Bukhari, Muslim, mereka ini kan keliling dunia, tawaf. Mereka ke Khurasan sana, Mesir, Syam, Mekah, Madinah, Baghdad, Kufah, Basra, dunia dikelilingi. Ketemu dengan ribuan orang, syuyukh, muhaddithin, perawi. Sehingga dengan itu mereka tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Mereka bisa memilah. Nah, terutama ini yang di Basra, yang di Kufa, seperti kata Ali bin al-Madini. Dan beliau termasuk ini yang mengambil. Kalau aku tinggalkan, ya hilang riwayat hadis. Karena enggak ada yang meriwayatkan kecuali ahli Basra. Tidak ada yang meriwayatkan kecuali ahli Kufa. Sementara mereka soduk, huffat. Dalam hafalannya, dalam periwayatannya bagus. Tidak ada celah dan jarah dalam bab itu. Maka butuh, kalau enggak hilang. Bahasa Ali bin al-Madini, lakharabatil kutub, akan rusak kitab. Hilang sekian banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang disebutkan pula oleh Ibnu Hibban rahimahullah dalam sahihnya, menjelaskan lebih detail bahwa bab ini bab riwayat. Apa yang disebutkan terkait Thawr ibnu Yazid al-Qula'i. Thawr ibnu Yazid ini dijarah oleh sebagian a'immah. Ada beberapa, dia termasuk yang terjatuh dalam Qadariyah juga. Dan itu yang Imam Ahmad katakan, kana Thawr yarol Qadar. Dia termasuk yang ikut pendapat Qadariyah. Ala kulli hal, riwayatnya dibutuhkan oleh a'immah ahlul hadis. Maka diambil riwayat darinya. Saat dia tahu bahwa riwayatnya diambil oleh a'immah ulama hadis, dia menganggap bahwa berarti muhadithin atau ulama sunnah ini seperti sudah menerima dirinya. Riwayatku mau diambil kok. Mereka mau dengar riwayat-riwayat dariku diambil, berarti sudah ada kedekatan, sudah ada nerima. Dia menganggap seperti itu. Maka saat berjumpa dengan Imam Auza'i, Imam besar Auza'i rahmatullahi alaih, Thawr ibnu Yazid menjulurkan tangannya. Ini ngajak salaman, musofaha, kepada Auza'i. Dia menganggap sudah tidak ada apa-apa, kher-kheran ini, wong riwayat dia diterima, anggapan Thawr. Tapi kata Auza'i, la ya Thawr, lau kanatid dunya lakanatil muqarabah, walakinnaha din. Tidak ya Thawr. Tidak diterima tangannya oleh Auza'i. Nah, karena dia Qadariyah. Tidak diterima tangannya oleh Auza'i. La ya Thawr. Kalau saja ini urusan dunia, lakanatil muqarabah, bisa kita toleransi. Mungkin kalau urusan dunia ya, ada perselisihan apa begini begitu, karena gak enak hati, karena marah, hawas, dah gak mau ngambil barangnya. Tapi esok berapa hari begitu, kamu ambil lagi barang dari dia, dia menganggap sudah khair ini orang, ahlan wasahlan bisa labas, itu urusan dunia. Thawr nganggapnya begitu, makanya dia julurkan tangan ke Auza'i, kata Auza'i, la ya Thawr, enggak, wahai Thawr, kalau ini urusan dunia, bisa ada kedekatan di antara kita, tapi ini agama ya Thawr. Ini urusan agama. Maka jangan dicampur adukkan antara riwayat dengan talaqqi. Jangan dicampur adukkan antara riwayat dengan sikap ahlu sunnah. Baro'ah tetap, walak-barok tetap tidak bergeser. Naam, riwayat diambil dari mereka. Tidak berarti walak-baroknya hilang. Tidak berarti kemudian gak ada kebencian, kemudian lah. Tetap. Itu tetap prinsip mendasar bagi ahlu sunnah. Enggak berubah. Hanya karena riwayat diambil dari mereka. Barakallahu fiik. Maka sering bab ini menjadi rancu, dijadikan syubhat oleh hizbiyin dan ahlul bid'ah untuk membenturkan salafiyin dengan para a'imahnya. Ulama ngambil riwayat dari ahlul bid'ah. Nah, kalian berarti tanatu, kalian ekstrim, gak mau belajar, gak mau datang ke kami, gak mau mendengar guru-guru kami, gak mau mengambil ilmu dari kami, dan seterusnya. Babnya berbeda. Ini riwayat, ini talaqqi. Walak wal barak tidak berubah. Ini penting. Kalau tidak difahami dengan mendasar seperti ini, orang akan dibuat rancuh dan bingung, bisa termakan oleh syubhat-syubhat itu. Nah, walhamdulillah. Selain itu, mungkin sedikit menyempurnakan bahwa itu riwayat yang dibutuhkan dari mereka, dan babur riwayat dahat. Babur riwayat sudah habis. Sudah enggak ada lagi. Masa asru riwayat sudah enggak ada. Duwinatil kutub, duwinatis sunnah. Sunnah sudah dibukukan semuanya. Sudah enggak ada, ngapain? Apa yang dibutuhkan dari Ahlul Bid'ah? Itu pun riwayat, dan sudah habis masanya, sudah enggak ada masa riwayat. Sudah dibukukan oleh Bukhari, Muslim, Daruqutni, Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad, dan yang lain-lainnya. Maka sudah dicukupi kita. Sudah habis masa riwayat, sudah enggak ada. Mau apa kemudian dikatakan kita butuh kepada Ahlul Bid'ah, belajar dari mereka? Itu talaqqi al-ulum, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Itu yang mungkin perlu kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan kejelasannya. Nah, kembali kepada bab kitab mudharah dan mudahanah. Ibnu Hibban rahimahullahu taala beliau menyebutkan wal faslu bainal mudara wal mudahana, perbedaan antara mudarat dan mudahana, huwa an yaj'alal mar'a waqtahu fir riyadhah li islahil waqt alladhi huwa muqimun biluzumil mudara. Perbedaannya, seorang hamba menjadikan waktunya untuk mendidik dirinya sendiri, mentarbiah dirinya untuk berbenah, membenahi akhlaknya, membenahi adab-adabnya. Min ghairi thalmin fid din min jihatin minal jihad, tanpa mengurangi urusan agamanya. Thalm itu lubang. Tanpa melubangi agamanya, agamanya tetap utuh. Dia pelajari akhlak, dia pelajari adab, dia berusaha mendidik dirinya, meluruskan adab-adabnya, membenahi akhlaknya, tanpa mengorbankan agamanya. Ini mudarat. Agamanya tetap terjaga, tidak dikorbankan sedikit pun. Famata ma takhallaqal mar'u bi khuluqin syabahu ba'du ma karihallahu minhu fi takhalluqihi fa hadha huwal mudahana lal mudara. Maka dengan ini kata Duhibban kalau seseorang dalam akhlaknya, dalam pergaulannya, dalam sikap-sikapnya, dalam berinteraksi dengan orang, tercampuri dengan sesuatu yang Allah benci. Artinya ada pada dirinya, dia lakukan sesuatu yang itu tidak Allah ridhoi dari dia. Mungkar. Allah tidak rela itu darinya. Terkontaminasi antara pengakuan dia ini akhlak, ini adab, tapi tercampur dengan sesuatu yang dia lakukan, itu mengorbankan agama, sesuatu yang dibenci Allah. Ada sesuatu yang dia langgar dalam syariatnya. Ada sesuatu yang dia salai dalam manhajnya, dalam akidahnya, dalam... Maka yang semacam ini yang disebut mudahanah. Dia korbankan urusan agamanya dalam rangka hubungan dia, menjaga hubungan dia dengan orang lain. Mudahana. Li'annal aqil yajtanibul mudahana. Orang yang berakal, uqala, akan selalu berusaha menjauhi mudahana. Dia tidak mau mengorbankan agamanya. Li'anna akibataha tasiru ila qul. Karena akibatnya orang yang bermudahana pasti akan mencoreng agama dia. Akan berkurang keistiqomahan dia. Akan terkikis ketakwaannya kalau dia bermudahana. Wa yulazimul mudara. Orang yang berakal terus menjaga mudarat, bermudarat. Li'annaha tad'u ila salahi ahwalih. Karena dengan mudarat itulah kondisi dia semakin baik dan semakin baik. Hubungan dia dengan orang semakin membaik dan semakin membaik. Waman lam yudarin nasa mallu. Kata Ibnu Hibban, orang yang tidak bermudarat kepada orang lain, orang akan bosan kepadanya, enggak senang. Orang enggak akan tahan, enggak akan bisa bergaul dengannya. Orang enggak akan bisa nyaman untuk dekat dan bermuamalah dengan dia. Malu. Orang akan memilih menghindar, enggak senang. Ah, apa fulan itu? Kaku, keras. Orang enggak merasa bahagia ketika dekat dengan dia. Kama ansyadani Ali bin Muhammad al-Bassami, seperti bait yang disebutkan oleh Ali bin Muhammad al-Bassami, dari minan nasi mulalatahum man lam yudarin nasa malluhu. Bermudarohlah kamu kepada orang agar mereka tidak bosan kepadamu, agar mereka tidak merasa berat bergaul denganmu. Perlu mudarat. Orang yang tidak bermudarat kepada orang lain, malu, orang akan lari dan menjauh darinya, bosan. Wa mukrimun nasi habibun lahum man akraman nasa ahabbuhu. Orang yang menghormati orang lain dengan akhlak, dengan mudarat, mudarat tanpa mengorbankan agama, habibun lahum, dia akan dicintai oleh mereka. Orang senang dengan dia. Enak gitu loh, orang merasa enak bergaul dengan dia, nyaman, ketemu. Dan ketika orang tanya misalnya, ke fulan, oh Masya Allah fulan, orang akan memuji. Masya Allah, khair dia, baik, Masya Allah, enak orangnya, ramah, akhlak dia. Man akraman nasa ahabbu. Demikian orang kalau menghormati orang lain, orang akan pasti cinta kepadanya. Qala wa amba'ana Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Aun ar-Rayyani. Qala haddathana Ahmad ibn Mani' qala haddathana ibn al-Mubarak anil Hasan ibn Amr anil Mundir al-Thawri an ibnil Hanafiyyah. Qala laisa bihakim man lam yu'ashir bil ma'ruf man la yajidu min mu'asharatihi Buddha hatta ya'tiyahu Allahu minhu bil faraj au al makhraj. Kata Ibnul Hanafiyah, bukan hakim, tidak bijak orang yang tidak bermuasyarah, tidak bergaul dengan ma'ruf, tidak bermudarat kepada orang yang harus dia gauli. Orang yang mau tidak mau dia harus bertatap muka dengannya. Bukan pilihan dia. Mau tidak mau dia harus bergaul dengan orang itu. Harus ada hubungan dengan orang itu. Terkadang kita dihadapkan dengan orang seperti itu. Ya kalau bisa kita menghindar, kita menghindar daripada berteman dan bertemu dengan orang-orang begitu. Tapi permasalahannya, terkadang ada orang yang gak bisa kita menghindar, kita butuh. Kondisi mendesak harus dengan orang itu. Kita harus bertemu, kita harus berinteraksi, kita harus berhubungan dengan dia. Nah, kata Ibnul Hanafiyah, kalau kamu tidak bermudarat menghadapi orang seperti ini, kamu bukan hakim. Enggak hikmah kamu. Harus bermudarat. Sampai Allah jadikan untukmu faraj atau makhraj. Allah kasih jalan keluar. Alhamdulillah misalnya posisi dia diganti oleh orang lain yang khair, Masya Allah. Wa illa kamu enggak harus ke situ ternyata. Alhamdulillah. Tapi permasalahannya, kalau kamu enggak bisa menghindar, terus mau apa? Kemudian menampakkan kekasaranmu kepada dia. Kemudian kamu sok menunjukkan kegagahanmu, sikapmu. Bukan hakim. Hakim bisa memposisikan diri. Bisa mengkondisikan dirinya bagaimana harus bermuamalah dengan orang ini. Mudarat, itu yang pesan ingin disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Hanafiyah. Ibnu Al-Hanafiyah ini Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali Ibnu Al-Hanafiyah. Anak Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Cuman dinisbatkan kepada Al-Hanafiyah karena ibu dia dari termasuk tawanan perang Yamamah. Termasuk tawanan perang Yamamah disebutkan namanya Khawlah bintu Ja'far As-Sindiyah Al-Hanafiyah. Khawlah bintu Ja'far As-Sindiyah Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah ini punya anak Abdullah dan Hasan. Abdullah bin Muhammad bin Hanafiyah dan Hasan bin Muhammad ibnul Hanafiyah. Keduanya Muhammad atau Abdullah dan Hasan ini keduanya meriwayatkan dari jalan Ali bin Abi Thalib, jid mereka, kakek mereka, tentang hadis haramnya mut'ah. Itu yang meriwayatkan ini. Haramnya mut'ah itu diriwayatkan dari jalan ini. Abdullah dan Hasan bin Muhammad ibna Muhammad ibnul Hanafiyah. Hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim dan juga Bukhari, Muslim juga Daruqutni. Jadi yang meriwayatkan hadis haramnya mut'ah silsilah ahlul bait, justru dari anak cucu Ali bin Abi Thalib. Wal ajabul ujab, yang aneh justru Syiah mempertahankan itu, Rafidah qatalahumullah. Ala kulli hal, itu terkait Imam Muhammad Ibnul Hanafiyah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Qala Abu Hatim, kata Ibnu Hibban, fal wajib alal aqil an yudariyan nasa mudarata rajul as-sabih fil ma'il jari. وَمَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ عِشْرَةِ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَدَّرَ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَيْشَهُ وَلَمْ تَسْفُ لَهُ مَوَدَّتُ. Kata Ibnu Hibban, maka yang wajib dari apa yang dikatakan Ibnul Hanafiyah dan yang sebelumnya, orang yang berakal itu bermudarat, telah lalu maknanya kemarin, lemah lembut, lunak, menjaga hati-hati dalam tutur kata, sikap menghadapi orang-orang tertentu, jaga akhlak tanpa mengorbankan agama. Itu layaknya bermudarat, layaknya orang yang berenang di air yang mengalir, sungai yang mengalir atau semacam itu. Artinya pinter-pinter dia supaya enggak tenggelam. Bagaimana caranya supaya dia bisa menyelamatkan diri. Kalau enggak dia terbawa arus. Kalau enggak dia akan terseret oleh arus, na'udzubillah bisa tenggelam. Menghadapi orang-orang ini harus pinter seperti itu. Supaya kamu di satu sisi tidak terbawa arus mereka, tidak terjebak. Terjebak masuk dalam perangkap mereka, dalam kemaksiatan, dalam kejelekan. Kamu harus pinter, layaknya orang yang berenang di air ngalir tadi, pinter-pinter bermudarat menghadapi mereka. Dan itu butuh pengalaman, butuh tajarib. Orang yang banyak pengalaman, tahu watak manusia, ngerti tabiat orang, bergaul dengan ini dan itu, yang orang-orang yang mau tidak mau dihadapi, akan lebih hakim. Maka benar seperti yang kata Abdullah bin Mas'ud katakan, Al-Halim Dhu Tajribah, seperti diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Orang yang halim, yang bijak itu yang punya pengalaman. Artinya pengalaman dia bersama orang mendidik dia, ngerti bagaimana bergaul dengan orang. Oh, enggak bisa seperti ini. Jangan berkata seperti ini, jangan bertindak seperti ini. Orang akan tersinggung, orang akan marah, orang akan begini. Nanti kita akan kesulitan, nanti ada madorot yang menimpa kita. Dia punya pengalaman. Tajaribul hayah. Makanya Ibnu Mas'ud katakan Al-Halim Dhu Tajribah. Atau lafaz lain di riwayat, Mal Halim Illa Dhu Tajribah. Yang punya pengalaman seperti itu. Kata Ibnu Hibban, kalau Zahaba ila isratin nas min haithu huwa, kalau dia kemudian bergaul dengan orang lain, ukurannya diri dia sendiri, min haitsu huwa, kamu berhadapan dengan orang, kamu bermuasyarah dengan orang, tapi yang menjadi ukuran dirimu sendiri, aku gak senang seperti ini, maka harus seperti ini. Kamu gak ngukur orang itu terima atau gak terima, gak peduli, yang penting diriku, aku senangnya seperti ini. Itu yang jadi tolak ukur kamu, kemudian membentuk sikapmu kepada orang itu, tutur katamu kepada orang itu. Kamu gak ngitung orang ini akan marah, gak marah, tersinggung, gak tersinggung, gak kamu hitung. yang kamu hitung dirimu sendiri. Dan itu kesalahan fatal. Kesalahan besar. Gak bermudarat sama sekali. Gak hakim sama sekali. Gak berakal sama sekali. Ketika yang kamu ukur tabiatmu sendiri. Ya aku gak bisa. Aku ya seperti ini. Apa adanya. Orang mau terima gak terima. Ya kamu bukan hakim. Kamu bukan aqil. Bukan orang yang bermudarat. Makanya kata Ibnu Hibban, kalau ukurannya dirimu sendiri, kamu enggak menghitung, tidak peduli dengan watak orang, sifat orang, orang itu nantinya tersinggung atau enggak, nerima apa tidak. Kadara ala nafsihi aisyahu, akan mempersulit dirimu sendiri. Hidupmu akan keruh, artinya kamu akan dalam kesulitan. Orang gak akan membantumu. Urusanmu gak akan lancar. Serba sulit kamu. Keruh hidupmu. Walam tasfulahu mawaddatu. Dan juga orang gak akan senang padanya. Orang gak akan senang padamu. Siapa orang yang bisa sabar menghadapi orang yang seperti itu? Gak akan ada orang yang senang kepadamu kalau seperti itu. Orang kamu paksa, kamu kondisikan harus menerima diri kamu. Apa adanya. Orang kamu paksa harus sesuai dengan keinginanmu. Sesuai dengan watak dan sifatmu. Kamu gak peduli sama sekali orang bagaimana. Yang penting aku. Enggak akan disenangi orang. Li'anna widadan nas la yustajlabu illa bimusa'adatihim ala mahum alaih illa ayakuna ma'thama. Catatan penting. Karena cinta orang, kata Ibnu Hibban, tidak akan bisa kamu peroleh kecuali dengan membantu mereka. Kamu bantu mereka, kamu senangkan mereka. Apa yang mereka jalani, apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang mereka senangi. Catatannya, malam yakun maksama, selama itu bukan dosa. Selama itu bukan maksiat, jalani. Selama itu bukan maksam. Nah. Karena kalau maksam, mudahana sudah nantinya. Selama bukan maksam, mudarat. Bermudarat. Kalau tidak, ya sulit. Orang gak akan terima. Orang itu senang kalau kamunya mendukung mereka. Sesuai dengan apa yang mereka mau, keinginan mereka, selama itu bukan maksam. Selama kamu tahu itu bukan pelanggaran syariat, bukan dosa, mudarat. Fa idza kanat halatu ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Dipertegas oleh Ibnu Hibban, kalau itu maksiat baru tidak ada kepatuhan kepada siapapun. Merekanya minta kamu melakukan itu maksiat. Maka jangan dijadikan alasan demi menjaga hubungan, demi menjaga persahabatan atau semisalnya. Ya terpaksa aku pun melayani, melakukan ini, melakukan itu. Lah ya akhi, kalau maksiat jangan. Jangan berkorban agama. Mudarat tidak harus mengorbankan agama. Dirimu. Yang kamu korbankan dirimu. Terkadang mungkin kamu harus korban perasaan. Nah, kamunya mangkel mungkin. berat, dongkol di hati, dada terasa sesak, labas, mudarat. Agamamu tidak terkorbankan. Kalau agama tidak ada yang boleh dipatuhi. Wal basyaru qad ruqiba fihim ahwa'un mukhtalifah wa taba'i'u mutabayyinah. Belum lagi kata Ibnu Hibban rahimahullah, manusia itu ya memang dijadikan tabiatnya beda-beda. Watak dan sifatnya macam-macam. Beda-beda, subhanallah. Tergantung kultur, budaya, lingkungan. Kamu yang di timur sini beda dengan yang di barat sana. Di barat beda dengan yang di tengah sana. Macam-macam. Lingkungan dia, budaya dia membentuk karakter yang beda satu dengan yang lain. Jauh. Nah, yang ini seperti ini. Hijau, yang ini biru, yang itu merah, yang itu hitam, ini abu-abu. Orang macam-macam. Kamu enggak dapati sama kan? Kamu duduk di negeri sana, di daerah sana, satu bulan, dua bulan, kamu bisa mengetahui, orang sini nih Masya Allah, kayak sumbu pendek orangnya. Enggak bisa. Nah, maka kamu harus paham bagaimana menghadapi mereka. Kamu sudah tahu karakter mereka seperti ini. Kamu pindah ke daerah lain, ya beda lagi. Sifatnya, wateknya begini, karakternya seperti ini. Ya kamu harus membedakan kondisinya sekarang seperti apa. Orang beda-beda, enggak sama. Tabiat mereka, sifat dan wataknya berbeda-beda. Fakama yasyuku alaika tarku ma jubilta alai. Fakadzalika yasyuku ala ghairika mujanabatu mithlihi. Sebagaimana kamu sendiri sulit meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi jibillah kebiasaanmu. Sulit kan? Kitanya sendiri. Jangan nuntut orang. Kitanya aja. Kita sudah terbiasa terbentuk dari kecil seperti ini. Kebiasaan kita. Dipaksa untuk meninggalkan itu ya berat. Sulit. Gak nyaman kitanya. Wong itu kebiasaan dari kecil. Tabiat saya seperti ini. Artinya sadari orang pun seperti itu. Berat bagi mereka. Sulit bagi mereka untuk meninggalkan yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Ya memang kulturnya begitu. Ya memang watak mereka dari kecil seperti itu, seperti kamu sama. Maka jangan paksa mereka mengikuti kemauanmu. Kamunya yang harus lunak. Kamunya yang harus elastis. Kalau barang itu bisa ditekuk-tekuk. Ya Allah bisa ngikuti apa yang mereka mau. Selama bukan dosa. Selama bukan maksiat. Kalau merekanya gak mungkin dituntut. Kamu punya ilmu. Ada kelebihan yang Allah berikan padamu. Diajarkan di dalam syariat untuk bermudarat menghadapi mereka. Subhanallah, ucapan a'immah nataqabil hikmah. Yang terucap itu hikmah dari lisan mereka. Ya tidak heran. Yang mereka geluti adalah hikmah. Mereka sehari-hari bersama Quran, bersama sunnah, bersama athar dari sahabat, a'immatus salaf. Sehingga yang terpancar dari lisannya, termaktub dalam tulisannya, hikmah. Seakan Ibnu Hibban seperti hidup di hari ini. Padahal tahun berapa beliau meninggal? 11 abad yang lampau. Rahmatullahi alaih. Jasadnya sudah di alam kubur sana. Tapi tulisannya seger, fresh, seperti buah yang kita petik detik ini. Orang-orang yang kalau yang disebutkan oleh Imam Dzahabi, ma'arohum illa fi butunil kutub au tahta turab, sudah tidak ada lagi orang seperti itu kecuali di perut-perut kitab seperti ini. Orangnya ada di perut kitab sini, tulisannya yang dimaksud. Atau tahta turab, sudah di alam kuburnya sana. Tapi ilmunya bermanfaat. Rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Falaisa ila safwi widadihim sabil illa bimu'asyaratihim min haitsu hum wal ighdha an mukhalafatihim fil awqat. Lanjut Ibnu Hibban, maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa berhubungan baik dengan mereka, menjaga keakraban, menjaga keharmonisan dengan mereka, kecuali dengan cara mu'asyarah, bergaul dengan mereka, min haitsuhum, ngikuti mereka. Yang jadi ukuran mereka, bukan diri kita. Artinya kita harus paham, pandai-pandai memposisikan diri. Bagaimana? Jangan sampai mereka marah. Bagaimana? Jangan sampai mereka nanti tersinggung. Jangan sampai mereka nanti sakit hati. Membaliknya, memusuhi kita, memusuhi dakwah. Itu yang kita ukur, itu yang kita jadikan fikiran. Min haithuhum, bagaimana mereka? Telah lalu kemarin, perkataan hukama, darihim ma kunta fi darihim, wa ardihim ma kunta fi ardihim. Selama kamu di negeri mereka, ya ardihim, buat mereka ridho, buat mereka senang. Bagaimana mereka nyaman berhubungan denganmu, bagaimana mereka ridho, senang dekat denganmu, selama itu bukan maksam, selama itu bukan dosa, bukan pelanggaran syariat. Tidak ada jalan lain, kata Ibnu Hibban. Ya hanya itu. Harus ngukur mereka. Itu mudarat. Ongkos tiketnya mudarat itu. Min haithuhum. Yang kita jadikan ukuran mereka. Bagaimana mereka bisa senang menerima kita, ridho. Wal igdha'an mukhalafatihim fil awqat. Plus, kita berusaha untuk tidak menyalahi mereka. Untuk tidak melanggar mereka. Jangan sampai kitanya beda. Apalagi mencolok nyata-nyata berseberangan, mencolok dengan apa yang mereka berada padanya. Jangan jangan terang-terangan, jangan mencolokkan diri kalau kamu itu beda dengan mereka, tampil beda dari mereka. Jangan ighdha'an mukhalafatihim, tutupi, hindari, usahakan mereka tidak tahu kalau kamu beda dengan mereka. Itu mudarat. Karena kalau enggak, mereka akan angkat bicara, mereka enggak akan terima. Kenapa fulan begini? Kenapa Alan seperti ini? Berarti, disimpulkan, dia begini begitu. Berarti, dia pasti terhadap kita begini begitu. Itu yang mereka simpulkan akhirnya. Itu yang ditakuti. Itu yang harus dihindari. Al-ighdha an mukhalafatihim. Itulah mudarat. Mudarat. Jangan sekali-kali melakukan hal-hal konyol yang dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan ataupun sikap yang akhirnya orang menyimpulkan atau mengetahui dirimu berseberangan dengan mereka. Dampak sosialnya bisa berat. Bisa mereka musuhi, dan itu masih mending. Bisa mereka usir dari kampung halamannya. Kalian gak boleh sini, kami sepakat. Rapat lurah, kelurahan dikumpulkan. Usir mereka dari sini. Terus mau bilang apa? Mau dikeroyok orang satu desa kamu? Karena konyol. Melakukan sesuatu yang berseberangan dengan mereka, menampakkan gitu. Enggak hakim. Tidak bisa meredam mukhalafat dari mereka. Tidak bisa bermuasyarah min haitsuhum. Karena kita sedikit. Terlebih saat kita sedikit, minoritas, kecil di tengah ribuan atau ratusan ribu umat yang seperti mereka. Masa besar. Mereka yang punya segalanya. Ya gak mungkin. Kamu paksa mereka harus menyetujui dan menerima kamu apa adanya. Gak ma'kul. Gak masuk akal seperti itu. Gak hikmah sama sekali. Makanya raudhatul uqala, mendidik kita untuk jadi aqil uqala, bermudarohlah menghadapi manusia tanpa melakukan maksam atau dosa. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahirabbil alamin.